الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على نبينا نبي الهدى المصطفى المجتبى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى أما بعد pembahasan kita pada malam kali ini teman-teman sekalian yaitu seputar permasalahan membaca. Sahih amla. Iya. Pada pekan lalu kita telah membahas meneladani akhlak guru. Maka pada kali ini insyaallah kita akan membahas seputar permasalahan membaca. Dan yang dititik beratkan di permasalahan membaca ini oleh penulis hafizullah yaitu membaca buku-buku yang berisi motivasi untuk menuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu itu harus punya porsi bacaan buku yang mendongkrak motivasinya atau menetapkan semangatnya supaya terus menuntut ilmu atau membaca buku. Ya, jadi ada jenis atau aliran atau genre buku yang mana buku itu buku tentang manhaj. Manhaj menuntut ilmu. Ya, ini ada tema-tema khusus atau nama-nama khusus buku-buku yang mendongkrak semangat, membangkitkan motivasi, mentarghib, dan meneguhkan pendirian kita dalam menuntut ilmu. Ini hal yang sangat penting. Dan buku-buku ini bukan buku-buku semisal buku tarikh, buku sejarah, bukan. Tapi berisikan nasihat-nasihat. Memang di dalamnya ada ayat, hadis, dan sirah atau perjalanan-perjalanan para penuntut ilmu sebelum kita, terutama dari kalangan salaf, betul. Tetapi buku ini, buku ini bukan buku khusus sejarah, bukan. Akan kita baca yang semisal ini, akan kita contohkan insyaallah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh penulis hafizullah. Ketika seseorang yang hendak memulai untuk mengarungi proses menuntut ilmu, maka ini untuk pemula, maka dia harus memiliki sejumlah perangkat untuk mendongkrak semangatnya dan menguatkan tekadnya. Karena setelah taufik dari Allah dan membaca nas-nas syar'i dalam masalah ini, tidak ada faktor yang lebih dapat membangkitkan semangat menuntut ilmu daripada membaca beberapa riwayat dan kisah dari para salafus saleh. Jadi kalau kita mau mencontoh penuntut ilmu, kita itu tidak perlu dengan hikayat khurafat sufi tentang karomah mereka, karomah guru mereka, bisa terbang, bisa sholat di atas pohon, bisa tiba-tiba menghilang, bisa menatap wajahnya kemudian kita kesurupan, bisa kesetrum, bisa dan seterusnya dari hal-hal yang tidak ada thamarah ilmiah, tidak ada buah ilmu dari itu. Kita enggak perlu kisah-kisah khurafat yang semasal itu. Karena dia zikir sekian ribu kali ayat kursi kemudian dia mendapatkan karomah ini. Enggak, kan ini karomah khurafiyah berasal dari amalan bid'iyah. Oke, seperti ini kita thalabul ilmi enggak perlu. Rugi sekali kita itu nuntut ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian kita senang dan apalagi percaya dengan cerita-cerita khurafat seperti ini, ajib. Maka kita dapatkan penuntut ilmu Ahlus Sunnah dengan penuntut tariqah sufiyah atau mendapatkan kualitasnya dari segi mau percaya atau enggak dengan khurafat itu sangat berbeda. Ahlus Sunnah itu tidak percaya dengan khurafat. Ini malah jadikan bahan ledekan, lawakan. Ini khurafat. Ini lawakan ini, ya. Bisa apa tadi? Bisa terbang. Karena dia mengamalkan wirid ini, maka dia bisa hadir di majelis yang atau bisa sholat di Mekah setiap pekan. Ya, akhi antum, pemilik owner travel ternama aja enggak bisa begitu. Akhirnya kok bisa ada orang cuman pakai wiritan tertentu dia bisa tiap Jumatan ke Mekah. Dan taunya ternyata yang sahih yang lebih tepatnya wakilnya adalah orang ini ditangsangin di pohon mangga. Iya. Tapi khayalan dia adalah dia ini setiap pekan Jumatan di Mekah. Namun ternyata secara fisik tanpa dia sadari, tapi orang lain melihat dia sedang ditangsangin di pohon mangga. Apa arti tangsangin, ikhwan? Disangkutin di pohon mangga ya. Itu ada cerita seperti itu. Yang sahihnya adalah dia ditangsangin. Khurafatnya adalah dia salat di Masjidil Haram tiap Jumatan. Ajib dia Jumatan bisa ke sana. Coba ditanya khatibnya Syekh siapa? Syekh Ton. Enggak tahu dia Syekh siapa. Iya, dia enggak tahu Syekh siapa yang khatibnya dan dia enggak tahu arti khutbahnya. Kiai-kiai atau ustaz-ustaz khurafi seperti ini, khurafiyun ya. Jadi kita ini membaca riwayat dan kisah para salafus saleh yang dinukilkan oleh beberapa penukil terpercaya. Ulama-ulama ahli hadis biasanya itu yang mereka fokus dalam masalah ini dan mereka punya andil besar dalam menukilkan kisah-kisah, bukan kisah khurafat, kisah karamah keistiqomahan para ulama dalam menuntut ilmu. Karena karamah itu bukan di khariqul adah ada. Khariqul adah itu sesuatu yang luar kebiasaan manusia. Kehebatan tiba-tiba gitu Allah kasih. Khariqul adah bisa. Mungkin ada, iya ada. Tetapi beda antara karamah syaitaniyah dengan karamah dari Allah. Karamah dari Allah yang paling tinggi adalah istiqamah. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Maka orang yang bisa istiqamah, maka dia sudah mendapatkan karamah. Iya, ini bedanya antara orang-orang tarekat dengan orang-orang ahlus sunnah. Mereka yang dikejar karamah, bukan istiqamah. Kita ini semestinya apa? Yang kita kejar istiqamah dulu, adapun karamah itu hadiah dari Allah. Ini bedanya. Bedanya tariqah kita dengan mereka. Tariqah kita, gapailah istiqamah. Maka cukuplah istiqomah itu sebagai karomah tertinggi. Yang nanti pun karomah berikutnya yang berupa khariq lil ada, sesuatu yang di luar logika. Itu pemberian dari Allah bagi orang-orang istiqomah. Di antara karomah terbesar hasil dari istiqomah adalah dia tidak sedih dengan apa yang luput dari dunianya dan dia tidak takut dengan janji Allah Ta'ala dia untuk akhiratnya. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Innal ladhina qalu rabbunallah ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. Sesungguhnya orang yang mengatakan Allah adalah Rabb saya, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, maka hasil karomahnya apa? Tiada takut nanti ketika mati, ya maksudnya tidak diberikan berita yang buruk, melainkan berita baik yang dikasih. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. Mereka juga tidak akan sedih dengan apa yang luput dari dunia mereka. Ini karomah yang Allah berikan di alam barzakh. Ya. Tapi karomah yang diinginkan oleh pengikut tarekat sufiyah yang menyimpang, yaitu mereka mencari karomah hatta tanpa istiqamah. Dengan bid'ah mereka mencari karomah. Dan dengan karomah tersebut mereka akan memamerkan kepada sebagian orang. Baik karomah kekebalan, kata mereka. Bisa ditindas oleh truk atau pick up yang berisikan batu-batu misalnya. Nah, disejajarkan itu menjadi pepes-pepes itu. Kemudian di atasnya nanti akan dilewatkan dengan pick up atau truk. Mereka tetap kebal katanya. Ini karomah ini? Bukan. Kalau ini ternyata sesuatu yang luar biasa dan bisa diulang, maka ini masuk ke dalam apa? Khurafat dan sihir. Iya. Bayangkan antum ikhwan, Imam Dzahabi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim berjejer kemudian dilindas dengan apa mereka? Enggak ada karomah mereka, bukan itu. Di antara bukti kekaromahan para wali-wali Allah dari kalangan ulama adalah riwayat-riwayat dan faedah ilmiah mereka masih terwiridkan sampai detik ini di majlis-majlis dan di kitab-kitab. Itu di antara bukti karomah mereka. Coba sekarang kita lihat karomah orang-orang yang bisa terbang dan salat di atas pohon. Apa kemudian karomah mereka? Apa faedah yang antum dapatkan ya kawan dari itu? Iman antum enggak dapat, akidah enggak bertambah, iman enggak bertambah, ilmu akidah juga enggak dapat. Kemudian faedah ubudiyah, ibadah antum enggak dapat dari kisah-kisah hikayat yang khurafat seperti itu. Ya. Maka ini ahlu sunnah, mereka lebih cocok membaca riwayat dan kisah para salafus saleh. Tentang bagaimana mereka menuntut ilmu dan semangat mereka untuk itu. Coba kalau misalnya di antara ulama atau di antara salaf kita, tabi'in, ada yang pergi jauh berpuluh-puluh kilometer dengan jalan kaki untuk mendapatkan satu hadis saja. Hah? Kenapa kok orang salaf itu capek-capek kayak gitu, enggak pakai tarekat sufi aja? Hah? Dengan tarekat puasa mutih dan seterusnya, nanti langsung bisa tersambungkan kepada wali Allah di ujung sana. Kenapa enggak pakai kayak gitu? Karena di salaf kita tidak ada khurafat-khurafat semacam itu. Iya. Ya, dulu juga enggak ada online. Kalau sekarang bisa dengar kajian online YouTube. Ya, enggak perlu langsung ke hadir di tempatnya. Tapi ini masih logis. Adapun kalau pakai telepati, kemudian mengklaim ilmu laduni, maka ana yakin orang-orang yang mengklaim punya ilmu laduni, mereka mungkin rajin melakukan tarekat, tapi mereka tidak suka baca kitab. Ya cari aja antum orang-orang yang ahli khurafat itu. Kitab apa yang telah antum khatamkan tahun ini? Jangankan kitab ulama, kitab Al-Quran jarang mereka baca kecuali jika dilihat manusia. Membaca buku-buku yang semisal ini akan memotivasi semangat seseorang. Di samping itu juga dapat menghilangkan rasa ujub atau kagum dengan terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena bisa saja salah satu dari kita tertimpa penyakit ujub setelah dia menghafal sedikit ilmu. Ya, menghafal sedikit, membaca sedikit, baru sedikit baca, tapi ujub dia. Ujub karena dia melihat dirinya sendiri atau dia melihat orang lain itu enggak ada yang seperti dirinya dalam urusan membaca atau menghafal. Akan tetapi manakala ia membaca perjalanan para ulama berupa proses pencarian mereka, semangat mereka di dalam menuntut ilmu, maka dia akan menyadari bahwa dirinya itu kerdil belum seberapa. Maka dia akan menyadari seperti itu, atau hanya mendapatkan 1/10 saja dari kesungguhan para ulama tersebut. 1/10 berarti berapa tuh? 10% ya? 1/10 berapa ya, kawan? 10% bukan ya? Itu 10% dari kesungguhan ulama salaf. 10%-nya itu. Itu udah paling the most ya bagi kita, paling effortnya itu paling tinggi bagi kita. Tapi sesungguh-sungguhnya kita kuliah kelipia pun masih bisa naik kendaraan nih. Kalau zaman salaf, kendaraannya apa? Unta udah kelas. Gimana unta jalan? Ya kayak gitu, berapa kilometer per jam? Wallahu alam, enggak tahu udah berapa kilo dibandingkan kita. Kecepat ya. Cepat, ada lampu merah, trabas. Pokoknya cepat. Iya, istiqamah. Ya, enggak mau berhenti. Cepat pokoknya, cepat. Iya, beda dengan mereka. Ya, jangankan ke ulama salaf deh. Anda suatu ketika mendengar seorang tua, seorang yang sudah berusia tua ya, beliau cerita, dulu saya pernah ikut pengajian itu jalan kaki dari Pasar Minggu sampai ke daerah mana, ke Bintaro atau mana tuh, jalan kaki hanya untuk mendapatkan pengajian. Enggak sampai Bintaro, afwan, enggak sampai Bintaro, bukan Bintaro, pokoknya masih Jakarta Selatan tapi agak sanalah gitu. Itu kita berapa belas kilometer gitu, dan itu jalan kaki bersama teman-temannya hanya untuk hadir di majelis ilmu, majelis taklim, yang itu pun majelis taklimnya yang enggak sebaik sekarang, majelis taklim zaman dulu 80-an atau 90-an awal. Untuk yang mungkin baru 30 tahun yang lalu aja, kita ini kerdil usaha kita sekarang, jemaah. Ya, kita enak. Siapa di antara kita yang kesini jalan kaki? Fadhal. Enggak ada dah. Naik motor semua. Alhamdulillah. Berapa jauh rumah antum? Ada yang sampai jarak dari sini sampai Jatimurni ada? Enggak ada. Tapi mungkin anda harus coba mungkin jalan kaki. Tega enggak antum kalau anda jalan kaki? Hah? Tega enggak? Enggak tega. Ya udah, open donasi lah kok gitu. Kenapa antum diem aja, enggak open donasi buat ustadznya lah. Ya? Ya tentu ya gini, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kenikmatan dari Allah diperlihatkan atharnya. Pernah dengar hadis tersebut? Kenikmatan dari Allah. Allah taala menyukai hambanya itu memperlihatkan kenikmatan yang Allah berikan. Efeknya kenikmatan tersebut. Artinya kalau Allah berikan kenikmatan, antum jangan sia-siakan. Artinya gini, ada motor, ada mobil, ya. Maksudnya jaraknya juga jauh ke Majlis Ta'lim, ya jangan antum ikutin tarekat orang-orang dulu. Jalan kaki, naik onta, jati murni, jati bening. Ya enggak, tetap naik motor. Karena Allah Ta'ala sudah memudahkan, maka jangan persulit, gitu loh. Sudah memudahkan, jangan persulit. Selama kemudahan tersebut tidak memperdaya kita, maka manfaatkanlah kemudahan tersebut. Makanya kita kan doa minta sama Allah, yas, Allahumma yassir wa la tu'assir, ya Allah mudahkan, jangan persulit. Kita banyak minta doa kepada Allah, minta kepada Allah Ta'ala dengan doa-doa kemudahan. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain, perbaikilah urusan saya seluruhnya. Kalau udah Allah perbaiki, permudah, ya udah, manfaatkan itu. Jadi enggak tercela seseorang ke majelis ta'lim pakai motor, pakai mobil, enggak tercela. Ya. Malah justru yang gharib, kalau ana jalan kaki dari rumah ana Jati Murni kemari jalan kaki. Itu dari pagi, ikhwan, baru sampai sini. Sore pun itu wajahnya udah lecek kayak debu jalan Bekasi. Udah beda jalan. Malah itu malah jadinya apa? Malah jadi gak boleh kayak gitu. Jadi ketika Allah mudahkan pada kita, maka kenapa harus yang sulit? Selama kemudahan tersebut tidak membuat kita terfitnah dengannya. Taib. Maka dengan sebab itu, hilanglah rasa ujub dan bangga diri yang ada di dalam jiwanya, sehingga dia dapat menempuh jalan yang lurus di dalam proses belajar dan mencari ilmu. Maka kita simpulkan bahwasanya merasa menta'zim diri sendiri, ujub dengan diri sendiri, bangga dengan diri sendiri, dan takabur itu menghalangi kita dari ilmu secara hakiki, walaupun zahirnya kita punya. Kulit dari ilmu kita bisa punya, tetapi pengamalannya itu terhalang kalau misalnya kita memiliki ujub, takabur, jidal, mukhasabah. Jidal itu suka berdebat, mukhasabah itu suka apa, khisam itu Indonesia, ikhwan. Ya suka jidal, suka bentrok gitu sama orang lain. Padahal dia punya ilmu, tapi suka bertengkar. Pokoknya apapun dibahas di media sosial, ada salah orang dikit langsung dia tahdir, dia bahas, dibantai itu orang dengan kalimat-kalimat. Maka mukhasamah atau jidal atau khisam seperti ini menghalangi seseorang dari menuntut ilmu, walaupun dia menghabiskan banyak waktunya untuk mutala'ah dan itila', membaca. Makanya kisahkan kepada antum ikhwan, di antara buktinya adalah orang bernama Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi dari negeri namanya Qasim, salah satu bagian distrik di Saudi Arabia, Qasim. Daerahnya Syekh Muhammad Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, itu dari Qasim. Syekh Uthaymin dulu juga belajar di Syekh As-Sa'di rahimahullah. Rahimahumallah. Ada seorang yang mana ketika dia hidup, waktu masih kecil itu menderita hidupnya karena bapaknya itu kabur, ya. Dan dia mencari bapaknya dan mendapatkan bapaknya orang yang sangat keras wataknya, dan kekerasan tersebut membuat dirinya trauma. Nah, Abdullah Al-Qasimi ini adalah seorang yang sangat pintar. Seorang adib, ahli sastra Arab, dan seorang usuli, pakar usul fiqh. Dan seorang ahlu sunnah ketika itu secara zahir. Seorang Wahabi yang betul-betul menguasai ilmu-ilmu perwahabian. Ilmu perwahabian enggak ada. Ya, membantah ahlul bid'ah, membantah ahlu syiah, itu dibantah di zamannya itu. Ini di pertengahan abad ke-20, yaitu tahun 1900 sekian. Ya. Jadi Abdullah Al-Qasim ini lahir tahun 1906, wafat kalau enggak salah 1996. Dah, bermula ini dijudulkan oleh banyak orang minal usuli ilal ilhadi. Apa artinya? Dari tadinya pakar usul fikih sampai menjadi ateis. Dari tadinya Wahabi betul-betul, bahkan sebagian ada yang menjulukinya dia adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah kedua. Itu di era pertengahan tahun 1900-an. Sebagian dari kita belum lahir, termasuk ada belum lahir. Itu Masya Allah. Orang Saudi itu. Ya. Ketika diterbitkan kitab-kitab bid'ah, maka dia membantainya dengan kalimat-kalimat, dengan buku-buku, dengan ribuan halaman. Sampai ada seorang syiah membuat kitab Ya, sebagaimana di zaman Ibnu Taimiyah ada seorang Syiah Al-Mutahhari namanya membuat kitab menjadi syubhat bagi banyak orang, kemudian dibantai oleh Ibnu Taimiyah dengan kitab Minhajus Sunnah. Kalah telak sudah khalas, terdiam kicep langsung orang-orang Syiah dengan kitab tersebut. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi kemudian di sini ada Ibnu Taimiyah kedua versi milenial, versi kontemporer. Ya, versi kekinian, yaitu Abdul Al-Qasiminya. Yang ketika dia membantah orang-orang Syiah dengan kitabnya yang kalau tidak salah sebagian mengatakan sampai 2000 halaman. Membantai betul-betul. Yang sampai Imam Haramain, Imam Mekah, Imam Masjidil Haram di masa itu sampai memuji dengan mengatakan laqad ishtara Abdullah Al-Qasimi mahral jannati bihadzal kitab. Abdullah Al-Qasimi ini telah membeli telah membeli jannah surga dengan mahar kitab ini. Lihat, sampai ada tazkiyah dari seorang imam Mekah, Imam Masjidil Haram di masa tersebut. Tapi dengan tersohornya namanya dan dipuji oleh para ulama sampai raja Arab ketika itu apa namanya? Ada seorang raja Arab, anda lupa namanya. Al-Muhim Maliknya ketika itu. Itu Masya Allah, terkagum-kagum dengan dia. Enggak lama kemudian dia menulis kitab. Di antara kitabnya, enggak lama setelah membantah Syiah dengan mempesonakan para ulama. Ya. Dan seolah-olah yang paling tinggi keilmuan sunnahnya itu ya Abdullah Qasim ketika itu. Maka kemudian malah justru ada setelahnya kitabnya namanya Hadhihi Hiyal Aghlal. Na'udzubillah min dzalik. Hadhihi Hiyal Aghlal. Inilah belenggu-belenggu itu. Maknanya di Indonesia. Hadhihi Hiyal Aghlal namanya. Dan buku itu langsung porosnya itu berubah sekian ribu derajat dari apa? Dari yang tadinya Wahabi Sunni. Kemudian menjadi apa? Menjadi mencaci Allah, mencaci agama, mencaci Rasul. Dalam kitab Hadhihi Hiyal Aghlal, perubahannya itu terlalu drastis sampai orang-orang gak percaya. Sampai para ulama kemudian tiba-tibanya mereka langsung berlepas diri dari Abdul Al-Qasimi ini dengan kekufurannya, dengan istihza'nya dia terhadap agama Allah dan terhadap Allah Azza wa Jalla. Sampai dalam salah satu kutipannya dia mengatakan bahwasanya ini aku pernah pergi ke Gua Hira, kata dia. Aku pernah mengunjungi Gua Hira dan aku dapatkan inilah sebab keterbelakangan manusia di sini, bermula dari sini. Faham enggak maksudnya, ikhwan? Menghina apa? Rasulullah SAW menghina wahyu, menyekat mereka tidak kalimat-kalimatnya kesusastraan. Adab syairi, ada Masya Allah. Maka para pakar pun meneliti apa gerangan apa penyebabnya dan mereka pun meneliti ada apa dengan kehidupan Abdul Al-Qasim ini. Didapatkan dua sebab ro'isi. Yang pertama, hidupnya penuh dengan khusumah dan jidal. Hidupnya penuh dengan apa? Apa? Berantem, argumentasi dan jidal. Apa jidal? Debat. Debat. Saking banyaknya debat sampai hal-hal sepele diperdebatkan. Sampai eksistensi dirinya sendiri diperdebatkan olehnya. Itu sampingan kerjaan tuh. Saking pinternya nih orangnya. Itu satu. Kedua, kiber, kesombongan yang ada pada dirinya. Kesombongan, dan dari kesombongan itu, dia punya segalanya dari ilmu, dan dia pengen tampil, pengen ditakdim, pengen di apa? Sodorkan oleh orang-orang, pengen di tabjil, yaitu diagungkan, di order bahasanya. Bahasa pedagang itu mah. Sopi lagi ya. Enggak, bukan diorder, diundang. Ya, diundang ke mana-mana untuk mengisi ini dan seterusnya. Dan ternyata dengan ketinggian ilmunya tidak ada yang undang, tidak ada yang nyuruh dia untuk mengisi itu. Walaupun para ulama merekomendasikan ini ilmunya Masya Allah. Tetapi ada nafas-nafas kesombongan dalam tulisannya walaupun dia berhasil untuk mengetok kepala-kepala ahlu bid'ah dan syiah. Tapi kesombongan itu tampak gitu dalam kalimat-kalimat di kitabnya dan syairnya, pengagungan terhadap dirinya, memuji dirinya dan seterusnya. Dan ini Abdul Al-Qasimi orang yang memiliki sifat kathirul ittila', banyak membaca kitab, banyak membaca kitab. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Shalih Al-Utsaimin, ulama sekarang juga menyebutkan di antara contoh intikasah, itu contoh orang berubah dari yang tadi baik menuju tiba-tiba buruk, itu di antara contoh terbesar di abad inilah Abdul Al-Qasimi ini. Ternyata banyaknya dan luasnya wawasan dan bacaan dia tidak memuaskan dia untuk hidayah dan tidak bermanfaat kathratul ittila'nya. Banyaknya membaca dia tidak bermanfaat untuk dirinya, malah justru membuat dirinya ujub, takjub, ightirar, yaitu terperdaya. Akhirnya dia pun menjerumuskan dirinya ke api neraka. Dan tidak diketahui oleh seorang pun dari orang-orang yang para ulama, Abdullah Al-Qasim ini rujuk dari ateismenya dan penghinaan terhadap agamanya. Enggak ada seorang pun yang melihat dia rujuk. Artinya dia mati dalam keadaan semoga Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang seperti itu. Lihat ikhwah sekalian. Ini berarti mukaddimah ini maksudnya adalah apa? Kita mempunyai kitab, membawa kitab, membaca kitab, membeli kitab yang banyak ataupun sedikit. Maka jangan terperdaya dengan hanya sebatas bacaan. Ilmu ini bukan hanya sebatas bacaan, melainkan wasilah untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ya, begitu ikhwan. Maka hati-hati, rasa ujub dan rasa bangga diri yang ada dalam jiwanya, sehingga dia dapat menempuh jalannya. Jadi orang yang mengira dirinya itu sedang yuhsinuna sunnah, track di track ilmu, tapi dengan ujub yang dia tidak sadari keujubannya, sombong yang dia tidak fahami kesombongannya, maka dia itu seolah-olah sedang berada di atas ilmu, padahal tidak. Dia sedang menggugurkan pahalanya sendiri. Dia sedang macul kakinya sendiri untuk menuju neraka sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kemudian berikut ini akan kami sebutkan berbagai referensi dan bahasan-bahasan yang berkaitan erat dengan keutamaan ilmu dan adab-adabnya serta metode-metode menuntut ilmu dan lainnya. Di antara contoh, di antara ulama, di antara kitab, Adab Talibul Hadith min Al-Jami', ini karya Syekh Bakar Abu Zaid. Ini salah satu ulama yang wafat tahun 2000 sekian ya, anda lupa, 2009 apa berapa. Syekh Bakar Abu Zaid ya. Ini salah satu ulama sepuh ketika itu ya. Sudah wafat beliau rahimahullah. Tapi ketika buku ini tertulis, ditulis, Syekh Bakar Abu Zaid masih hidup. Syekh Bakar Abu Zaid masih hidup. Itu penulis kitab Hilyatu Talibil Ilm. Itu juga ada insyaallah nomor 9 juga karya beliau At-Ta'alum, yang mana itu menyebutkan tentang orang-orang yang sok berilmu ya. Orang-orang yang songong dalam berilmu, Ta'alum. Bukan ta'allum, ta'alum. Kemudian juga di nomor 16, Hilyatu Talibil Ilm juga karya beliau. Dan yang paling populer dari karya beliau, Hilyatu Talibil Ilm ini. Nomor 16. Sampai kitab, ini kitab Hilyatu Talibil Ilm, itu matan, yaitu kitab beliau, ya. Mungkin ketebalannya enggak sampai segini, enggak sampai segini. Nah, semasa beliau hidup Syekh Bakar Abu Zaid ini seorang muhaqqiq peneliti turath Ibnu Qayyim dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terutama Ibnu Qayyim. Beberapa kitab Ibnu Qayyim ditahqiq oleh Syekh Bakar Abu Zaid dan juga beliau mempunyai beberapa kitab muallafat karya beliau. Di antara kalau di Indonesia itu kesalahan-kesalahan dalam berdoa itu ada tuh. Kesalahan-kesalahan dalam berdoa. Bukunya tebal warna hijau diterjemahkan di Indonesia. Hilyatu Talibul Ilm juga diterjemahkan di Indonesia. Baik Hilyatu Talibul Ilmnya atau syarahnya. Di zaman beliau masih hidup, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mensyarah kitab Hilyatu Talibul Ilm. Dan itu jarang. Dan itu zaman itu jarang seorang alim sepantaran Syekh Utsaimin itu mensyarah kitab ulama sepantaran sezaman, itu masih jarang ketika itu. Masih jarang. Maka ini menunjukkan keutamaan kitab Hilyatu Talibul Ilm bagi penuntut ilmu. Arti hilyah itu perhiasan, perhiasan penuntut ilmu. Karya Syekh Bakar Abu Zaid dan ada juga terjemahannya, syarahnya. Syarahnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada beberapa versi itu disebar di pasar, bisa antum baca. Ya. Bermanfaat insyaallah. Yang kedua, Adab Talibul Ilm karya Syekh Muhammad bin Said bin Ruslan. Ruslan, baca Ruslan. Ini Syekh ini hafizahullah, beliau masih hidup. Ya, salah satu ulama sepuh Mesir dari kalangan Salafiyin. Ya, Syekh Ruslan hafizahullah. Ya, Syekh Ruslan ini termasuk ulama yang rajin dalam mengkaji kitab dan dakwah dan juga ulama zuhud yang Allah Ta'ala lebih tahu keadaannya. Rumahnya itu di pemukiman yang di untuk orang Mesir pemukiman kumuh termasuk. Karena kesederhanaannya dan menjauh dia dari dunia, beliau dari dunia. Hafizahullah. Ya, beliau punya kitab Adab Talibul Ilm. Juga kitab beliau lainnya syarah terhadap Al-Adab Al-Mufrad 4 jilid tebal. Dan anda menemukan syarah terbaik untuk kitab Al-Adab Al-Mufrad adalah syarahnya Syekh Muhammad bin Sa'id bin Raslan. Hafizahullah. Lengkap syarahnya, terbaik ya. Ya begitu. Itu Adab Talibul Ilm karya, tapi ini yang nomor 2 ini Adab Talibul Ilm karya Syekh Raslan bin Raslan ini anda tidak tahu ada terjemahannya. Allah alam. Sebenarnya belum. Yang ketiga Akhlaqul Ulama. Akhlaqul Ulama karya Syekh Abu Bakar karya Imam Abu Bakar Al-Ajuri, ulama abad ke-4 Hijriah. Di antara ulama Ahlus Sunnah yang mana beliau kitab-kitab punya beberapa kitab yang bersanad ya, kitab-kitab akidah bersanad ya, yang disebut Kitabul Aqaid Al-Musnadah yaitu dengan sanad-sanadnya ya. Di antara kitab yang beliau miliki kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajuri, masyhur sekali karena thalabul ilm kibar ini masyhur. Karena penting kitab akidah dan manhaj Asy-Syari'ah karya Al-Ajuri. Nah, ada dua kitab yang sangat bagus dalam masalah adab penuntut ilmu yaitu pertama Akhlaqul Ulama dan yang kedua Akhlaq Hamalatil Quran. Akhlaqul Ulama dan yang kedua Akhlaq Hamalatil Quran. Dan kedua-duanya seingat ana dibahas dan disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimi. Kemudian yang mungkin lebih mudah bagi antum kalau mau dengar disyarah juga oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr. Dan untuk Akhlaq Hamalatul Quran, kitab Akhlaq Hamalatul Quran karya Al-Ajuri juga ada ta'liq yang bagus dari Syekh Abdul Rahman Ad-Dahas namanya, muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tersebar di internet itu audionya insyaallah. Di sini Akhlaqul Ulama, ana punya kitabnya, dia kitabnya sama seperti Hilyatul Talibul Ilm ya, sekecil itu, enggak terlalu besar. Ya, tipis sebenarnya, ya, tipis ya. Itu enggak seberapa anda punya cetakan yang sangat bagus, kertasnya bagus, mengkilap kertasnya itu, kok dicium enak baunya itu. Tapi bukan itu ibrahnya. Ya, beliau ini ulama udah sekitar 1000 tahun lalu setelah wafat. Tapi ibrahnya kalimatnya itu masyaallah. Memang bukan karya orang kontemporer sehingga kadang agak sedikit rumit di beberapa pembahasan. Tapi insya Allah bagus sekali pembahasannya, termasuk juga kitab Adab Hamalatil Quran. Itu juga masya Allah kitab itu layak untuk dibaca dan terjemahannya dua-duanya ada. Kitab ada Akhlaq Al Ulama ada terjemahannya. Apa ya? Akhlaqul Ulama terjemahannya ada. Tapi pustaka apa ana tidak tahu. Nama buku terjemahannya adalah Akhlaq Ulama Pewaris Nabi. Itu buku saku. Ya tersedia di Shopee ya. Tersedia di Shopee insyaallah. Dan harganya dari pustaka Arafah. Harganya cuma 24.000 ya. Kalau antum beli di ana bisa 50.000 enggak apa-apa. Lumayan ana dapat 26.000 ya. Akhlaq ulama pewaris nabi ya. Itu. Juga ada Akhlaq Hamalatul Quran sepertinya sudah ada terjemahannya kalau tidak salah ya. Kemudian juga Ibnu Hazm Al-Zahiri Al-Andalusi punya kitab Al-Akhlaq Wasyir fi Mudawat An-Nufus. Tapi ini tidak di satu kitab untuk thalabil ilm yaitu beliau hanya mencantumkan di beberapa halaman saja itu mengupas untuk penuntut ilmu. Karena nomor Kitab Al-Akhlaq Wasyir fi Mudawati Nufus ini aslinya kitab Tazkiyatun Nufus. Kitab akhlak ya, bukan untuk seluruh penuntut ilmu. Tapi kemudian yang kelima Adab Al-Imla wal Istimla karya As-Sam'ani Abu Al-Muzaffar As-Sam'ani Asy-Syafi'i, salah satu ulama Ahlus Sunnah dari mazhab Syafi'iyah. Kemudian yang keenam kitab yang sangat populer yaitu Adab Ad-Dunya Wad-Din, tetapi tidak satu kitab untuk penuntut ilmu. Maksudnya Adab Ad-Dunya Wad-Din untuk menyemangati penuntut ilmu dari kisah-kisah ada di halaman sekian, tidak di satu kitab ya. Tapi kemudian juga Ibnu Abdul Bar punya kitab Adab Al-Mujalasah wa Hamd Al-Lisan. Juga Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i, yaitu seorang ulama Syafi'i yang populer juga Ibnu Jama'ah, punya kitab beliau yang paling populer, yaitu Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Ini kitab yang populer. Ya, baik populer di luar negeri, di Arab maupun, tapi di Indonesia enggak terlalu populer kecuali karena ada kajiannya Ustaz Nuzul, ya. Kitab Tadhkiratus Sami', ya. Anda punya cetakannya, salah satu cetakan, tapi cetakan Mesir ya, kalau enggak salah. Kitab Tadhkiratus Sami' ini memang tidak seenak kitab-kitab sekarang membacanya. Kalau kitab sekarang tuh enak, gampang membacanya karena sistematis. Tapi insyaallah kitab Tadhkiratus Sami' ini termasuk kitab yang mudah ya insyaallah untuk dibaca. Juga kitab At-Ta'alum karya Syekh Bakar Abu Zaid, kemudian kitab Taqyidul Ilm. Kitab Taqyidul Ilm karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi, ulama ahli hadis, ahli tarikh yang populer pada sampai sekarang populer, termasuk ulama rujukan bagi ahli hadis dalam masalah apa? Masalah riwayat dan dalam masalah kisah-kisah perjalanan ulama dan juga dalam masalah bahkan masalah tazkiyatun nufus dengan riwayat-riwayat yang bersanad. Di antara kitab Taqyidul Ilm ini. Juga nomor 17 kitab Ar-Rihlatu fi Thalabil Hadis karya Syekh kata karya Al-Khatib Al-Baghdadi juga. Ya, itu Ar-Rihla fi Thalabil Hadis, yaitu mengisahkan rihlah-rihlahnya ulama dalam mencari ilmu hadis. Begitu juga dengan kitab yang juga tidak kalah pentingnya Syarafu Ashabil Hadis karya Al-Khatib Al-Baghdadi juga. Ya. Dan juga kitab yang telah anda khatamkan di daurah Majalengka, yaitu kitab Iqtidaul Ilmi Al-Amal karya Al-Khatib Al-Baghdadi, telah anda khatamkan, kami khatamkan bersama para ikhwan di Keranggan. Alhamdulillah satu kitab selesai dan itu kajiannya belum diupload. Itu kitab Masya Allah, kitab yang Masya Allah, ya. Iqtidaul Ilmi Al-Amal karya Al-Khatib Al-Baghdadi, anda pikir belum ada terjemahannya. Kemudian kitab Juz fi Tashhidil Himam ila al-Ilm karya Muhammad Asy-Syaibani. Kemudian kitab Al-Hathu ala Talab al-Ilm wa al-Ijtihad fi Tahsilih karya Abu Hilal Al-Askari. Anda tidak tahu ini terjemahannya ada atau tidak, sepertinya ada dari Pustaka Azam. Kalau tidak salah, anda lupa ya. Hilyatu Talabil Ilm karya Syekh Abu Bakar Abu Zaid. Kemudian Rihlah fi Talabil Hadis karya Khatib Baghdadi seperti tadi yang anda sebutkan. Kemudian kitab namanya Zughl al-Ilm karya Al-Dhahabi. Zughl al-Ilm, ketergelinciran ilmu, kitab karya Al-Dhahabi. Kitab yang tidak besar, matan kecil. Dan kitab Zughl al-Ilm ini membahas tentang ketergelinciran-ketergelinciran ulama dalam keilmuan mereka. Bukan menghibah keilmuan, bukan, tapi menyebutkan sifat-sifat tergelincirnya ulama. Ya, banyak-banyak hal-hal yang merupakan keterperdayaan penuntut ilmu dalam mereka menuntut ilmu atau mengajarkannya. Masalah harta lah, ya, masalah bacaan lah, masalah dan seterusnya. Maka dibahas dengan beraninya Imam Adz-Dzahabi membahas tentang masalah ghulunya sebagian ahli tajwid atau ahli qiraah dalam membaca Al-Qur'an dengan tatarruf, dengan berlebihan dalam masalah tajwid. Sampai semua orang itu salah tajwidnya. Iya, walaupun memang mungkin bagi ahli tajwid salah, tetapi betapa banyaknya ahli tajwid yang terperdaya dengan mendalamnya tajwidnya sampai tidak fokus di tujuan membaca Al-Qur'an, yaitu tadabbur. Dan itu terjadi pada sebagian orang. Bahkan diantaranya juga, yaitu ketika mendengar imam atau siapapun dari qari membaca, hilang buyar fokusnya di pemahaman terhadap ayat dan malah justru hatinya itu lebih condong ke mengejar apa kesalahan dari qiraah tajwidnya imam. Makhrajnya sedikit salah lah, matnya kurang lah dan seterusnya. Jadi ketika dengar imam tuh enggak bisa khusyuk, melainkan hanya apa? Meliput kesalahan-kesalahannya imam aja, khalas. Maka tercabutkan darinya apa? Nikmat Al-Qur'an. Iya, orang yang hanya di sini saja mainnya itu tercabut dari nikmat Al-Qur'an. Beneran, kasihan orang seperti ini. Mungkin bagi sebagian mereka ini adalah tadqiq dan apa namanya, mendetail dalam permasalahan ilmiah. Tapi betapa banyaknya orang terperdaya dengan banyaknya keilmuannya dan dalamnya keilmuannya sehingga tidak sampai ke tujuan. Enggak sampai ke tujuan. Itu dalam kitab Zughl 'ala al-'ilm itu disebutkan itu. Kemudian tersibukkan seseorang dari langgam-langgam, atau dengan langgam-langgam, belajar langgam-langgam sampai tidak masuk ke esensi dari membaca Al-Quran berupa tadabbur. Iya, ini makna pakai langgam apa selain ya? Oh, dari pindah dari makom ajam pindah ke makom murasid misalnya. Lebih fokus di situ, teralihkan ke itu dibandingkan dia harus benar-benar memahami ayat-ayat tersebut. Azan, azan dulu ada gimana ikhwan? Baik, kita azan dulu. Anda melihat antum kok dari tadi diam aja? Sepertinya antum mendengar atau antum dengerin enggak apa yang ngomongin? Ini pertanyaan ini antum dengar enggak nih? Fadal, fadal, azan, fadal. Baik, kita lanjut sebentar ya, ikhwah. Ya, enggak lama insyaallah. Dilanjutkan di sini syaraf kitab Syaraf Ashabil Hadis karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Sebagaimana tadi Anda sebut, telah Anda sebut. Kemudian juga ada kitab Sifat Al-Fatwa wal Mufti wal Mustafti karya karya dua orang yaitu Ahmad bin karya Ahmad bin Hamdan Al-Harrani Al-Hanbali, dan ini Anda belum pernah tahu sama sekali kitab ini. Kemudian juga kita Asy-Syaukani rahimahullah penulis kitab Fathul Qadir, memiliki kitab Thalabul Ilm wa Tabaqat Al-Muta'allimin. Dan yang ke-22 ada kitab yang sangat bagus yaitu tipis dan bagus sekali, Awa'iqut Talab namanya, karya Abdul Salam Abdul Karim. Kitab Awa'iqut Talab, dan kitab ini ana merasa harusnya udah ada terjemahannya, seharusnya ya. Karya Abdul Salam Abdul Karim. Kitab ini harusnya ada sebagai kitab kutip yang tersebar, harusnya gitu, saking baik bagusnya kitab ini. Dan kitab ini setahu anak-anak pernah mendengar kitab Awaiqut Talab dibahas oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizallah. Ya, tapi wallahu alam apakah itu beliau menulis membaca terjemahnya seperti Arabiknya. Tapi di situs ilmiah.com ya ini kajian kitab Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi. Ya. Ini sepertinya ada terjemahannya di internet sehingga antum enggak perlu beli kitabnya juga enggak masalah. Ya. Tarbiyah Sunnah Learning kitab Awaiqut Talab. Ya, ini ada nih. Sampai materi 80. Nah, antum cari di ilmiah.com. Ya. Kitab Awa'iku At-Talab Tarbiyah Sunnah Learning. Itu disebutkan matan kitabnya. Sangat baik itu insyaallah untuk antum baca harian insyaallah. Sampai ada 80 ya, itu Abdul Salam bin Barjas Alu Abdul Karim, sahih ya. Baru ketemu ana. Nah, soalnya itu mendengar ceramahnya waktu itu. Ya, kitab Awaiqut Talab ini salah satu yang ana pikir ana rekomendasikan, bacalah kitab tersebut walaupun di internet di situs ilmiah.com, dan sepertinya di YouTube juga ada kajian Ustaz Abu Haidar As-Sundawi ya, apalagi beliau salah satu ustaz sepuh lah ya, ustaz sudah berusia di atas 50 yang insyaallah baik keilmuan, kesolehan yang Allah lebih tahu tentang kondisi beliau dan juga pengalaman beliau insyaallah sangat baik pembahasannya, terlebih bahasa beliau renyah dan mudah. Ya, apalagi kalau antum orang Sunda itu sangat apa ya, sangat matching gitu insyaallah ta'ala. Tapi itu kitab Awa'iq At-Talab karya Abdul Salam Abdul Karim, baca, cari, dan juga bisa dilihat di internet. Kemudian Qimatuz Zaman karya Abdul Fattah Abu Ghuddah. Mungkin Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah, beliau mungkin ada beberapa hal yang tidak diridhai karena ada pemahaman bid'ah pada beliau, dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya beliau bukan termasuk ahlu sunnah walaupun beliau memiliki nafas yang besar dalam ilmu sunnah, dalam ilmu hadis. Ya, beliau hidup di zaman Syekh Al-Albani rahimahullah, dan beliau juga fokus di masalah ilmu hadis. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah Qimatuz Zaman. Ada dua kitab Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang diterjemahkan di Indonesia, dan itu di antara kitab terjemahan yang terpenting untuk penuntut ilmu menurut anak. Ya. Coba mungkin bisa anak arahkan, anak cari di Google waktu Abdul Fattah Abu Ghuddah buku, ya. Coba siapa tahu ketemu judulnya. Manajemen Waktu Para Ulama. Ini terjemahannya. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Nama, nah, ada tersedia di Bukalapak, ya. Di Shopee juga ada. Fadhol. Manajemen Waktu Para Ulama Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dan harganya anda pikir murah, enggak sampai 50 ribu harusnya kitab itu. Ya, enggak setebel ini mungkin, cuman mirip dengan ini. Ini kok enggak kebuka-buka Shopee-nya nih? Jangan-jangan antum ini deh. Hah? Akun anda jangan-jangan diretas. 40 ribu harganya. Ya, habis stoknya di Shopee, kon. Ya, ini ditulis seperti ini, kon. Warna putih. Manajemen Waktu Para Ulama, terjemahan dari Qimatuz Zaman. Dan juga masalah rihlah dalam menuntut ilmu, beliau juga punya kitab yang diterjemahkan, Perjalanan Ulama Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kisah-kisah kesabaran para ulama itu. Jadi dua buku ini harus ada di rak antum, yaitu kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu. Ya, tersedia di Bukalapak juga. Harganya cek sendiri, anda enggak mau menghabiskan kuota anda buat antum. Ya. Jadi dua buku itu, kisah-kisah perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu, dan juga manajemen waktu para ulama. Ini dua kitab ini, kitab paling penting dari terjemahan, kitab paling penting, bahkan lebih ini kan kitab berkaitan dengan tema tertentu, ya. Kalau kitab Hilyatul Thalibul Ilm itu menyeluruh. Tapi kitab ini tema tertentu. Kalau antum ada kesulitan nafas di waktu, manajemen waktu, buku manajemen waktu para ulama ini bisa antum jadikan pegangan. Kalau misalnya antum merasa lemah dalam menuntut ilmu, enggak seger, enggak termotivasi, perjalanan atau kisah perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini bisa jadi rujukan yang sangat baik buat antum. Murah harganya, enggak sampai 50 ribu. Kemudian juga kitab Majlis Min Majalis Al-Hafidh Ibnu Asakir. Ini juga ulama ahli hadis. Walaupun Ibnu Asakir ada beberapa hal yang dikritisi terhadap beliau, terutama dalam soal Asy'ariyah. Kemudian kitab Masbuk Al-Dhahab Fi Fadl Al-Arab Wa Syaraf Al-Ilm Ala Syaraf Al-Nasab, karya Mar'i bin Yusuf Al-Hanbali. Ini salah satu ulama Hanbali, penulis kitab Dalilul Talib, ya. Kemudian ada juga Tajuddin As-Subki punya kitab Mu'idun Ni'am wa Mub'id An-Niqam, tapi tidak seluruh halamannya. Dan ada kitab yang sangat agung sekali, bagus sekali. Kitab namanya Miftahu Dari Sa'adah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dari jilid pertama, dari awal sampai halaman 100 sekian, Miftah Dari Sa'adah ini sudah ada terjemahannya. Anda lupa terjemahannya pustaka apa ya waktu itu? Imam Syafi'i dah? Satu jilid atau berapa? Dah? Tiga atau empat jilid. Besar itu terjemahannya. Kitab Miftah Dari Sa'adah ini kitab yang recommended bagi penuntut ilmu, bahkan bagi ahli sains. Kenapa? Anda punya kitab Miftah Dari Sa'adah cetakan Dar Affan atau lainnya warna merah. Tiga jilid ditahqiq oleh Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah. Itu tiga jilid itu. Ada jilid pertama itu hanya membahas tentang keutamaan ilmu, penuntut ilmu dan sekitarnya. Semangat antum membaca itu di awal-awal. Jilid kedua dan ketiga itu beliau membahas tentang kedokteran dan sains. Banyak hal-hal dan faedah-faedah yang antum gak menyangka ini bisa terlukis dari ulama ahlu sunnah. Biasanya kan ulama kan tentang agama, ya. Tapi ini tentang faedah tentang semesta, alam, bintang, bahkan kisah tentang Semut pun ada di situ oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di kitab Miftah dari Sa'adah. Anda enggak tahu pernah Anda lampirkan apa enggak di majelis di santri-santri ini tentang kisah betapa semut atau binatang itu juga paling benci dengan temannya yang paling yang bohong. Binatang pun benci kebohongan. Di antara contohnya beliau mengisahkan ada seorang bercerita begini. Suatu ketika dia menaruh sisa makanan atau sekelumit makanan. Kemudian ada semut lewat dan mengendusnya, kemudian semut itu kemudian memanggil teman-temannya. Kan biasanya gitu tuh semut tuh kan untuk menggopong makanan-makanan itu. Nah, ketika semut itu memanggil, kemudian makanan diambil lagi. Kan semut itu kan pada datang tuh ke tempat yang dimaksud, alamat yang dimaksud kan. Ternyata mereka tidak menemukannya. Mana akhi antum bilang di sini ada ini, ada makanan dan seterusnya. Mungkin semut yang memanggil itu juga heran lah. Mana tadi ada di sini? Beneran? Yakin ya, sumpah inyong enggak bohong gitu kan. Yakin ya, sumpahnya enggak ada di kitab tersebut ya. Ini versi ana aja. Ya supaya antum enggak kelihatan kayak mayit, supaya ketawa gitu. Nah, kemudian akhirnya teman-temannya udah balik lagi kan. Dia masih kebingungan tuh semut ngiter-ngiter di sini nyari makanan mana tadi. Ditaruh lagi kemudian. Ah, dia ketemu lagi makanan itu kan. Dipanggil lagi semut yang tadi. Semut-semut yang tadi, teman-temannya. Pas dipanggil mereka enggak menemukan lagi. Dikerjain ya mah si orangnya, dikerjain itu semut-semut itu. Ya, menurut mereka kecewa, pulang lagi. Ditaruh lagi tuh sama dia. Nah, kemudian semut ini ngiter-ngiter, lah ini ada. Akhirnya dipanggil lagi sama teman-temannya, dia panggil lagi. Mereka semua datang, kemudian lagi-lagi enggak ada. Akhirnya semut ini langsung dikepung sesemut ini. Dikepung sama teman-temannya, dia enggak bisa kemana-mana. Akhirnya teman-temannya langsung kemudian menggigit-gigit kaki-kakinya sampai kemudian semut tersebut mati oleh teman-temannya sendiri. Karena apa? Merasa ditipu mereka semua berjamaah oleh satu semut ini. Sebenarnya ini zalim sih, maksudnya yang zalim siapa sekarang? Orangnya udah ngezalimin, terus habis itu semut yang disiksa sama teman-temannya ini enggak dibela sama ini orang gitu loh. Coba dijelaskanlah ke semua-semuanya. Afwan, ini kerjaan anak, ini buat antum. Itu coba gitu kan selesai gitu ya. Tapi di sini Ibnu Qayyim menyebutkan kisah tersebut dalam kitab Miftah dari Sa'adah dalam rangka ya mengambil apa ya, ibroh dari sebagian kelakuan binatang. Itu ada di Miftah dari Sa'adah ini. Makanya antum beli deh, tapi agak mahal. Ya, antum beli kitab Hisnul Muslim aja juga antum berat, apalagi beli ini ya. Jadi kalau bisa, udahlah, ayo sisihkan uang untuk membeli kitab. Banyak faedahnya, ikhwan. Emang ini tebel? Tebel memang. Tapi insya Allah di dalamnya tuh seperti antum sedang menyelam di taman-taman yang indah gitu. Banyak hal-hal menakjubkan dari hikayat-hikayat beliau. Kemudian yang ke-8, min asbabi tahsilil ilm, karya Ibnu Jarillah. Kemudian yang berikutnya, karya Syekh Ibnu As-Sa'di, Nubzah min adab al-mu'allimin wal-muta'allimin. Dan kemudian ada kitab Ibnul Jauzi Nasaih ili Talibul Ilm. Kemudian ada kitab Ibn Baz, Ibn Baz, Syekh Ibn Baz, yaitu Nasihah li Talabatil Ilm. Dan kitab yang terakhir disebut di sini Al-Wasiyah As-Sughra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan kitab Al-Wasiyah As-Sughra ini kitab yang sangat-sangat baik dan penting. Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan Anas untuk mengkhatamkan kitab Al-Wasiyah As-Sughra ini. Maksudnya mengkhatamkan kajiannya. Satu, kajian rutin di Lubang Buaya selesai di akhir 2021, alhamdulillah. Enggak nyampe setahun karena kitabnya enggak seberapa panjang. Kitab Al-Wasiyah Sughra. Kemudian kemarin waktu Anda alhamdulillah ke daerah Solok, Sumatera Barat, telah Allah mudahkan untuk mengkhatamkan kitab Al-Wasiyah Sughra dalam daurah 2 hari saja. Dalam 6 sesi khatam Al-Wasiyah As-Sughra. Ya insya Allah udah terliput secara live kajiannya di YouTube Anda dan di Facebook. Alhamdulillah Allah mudahkan. Kitab Al-Wasiyah As-Sughra ini sangat baik untuk membuat kita tuh semangat menuntut ilmu. Boleh antum lihat khatamannya di YouTube Anda. Udah 2 kali khatam itu di YouTube Anda, lengkap semua alhamdulillah. Ini semua bifadlillah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kitab-kitab yang direkomendasikan. Dan yang paling penting juga Al-Wasiyah As-Sughra Hidayatut Thalibil Ilm, juga kitab keutamaan manajemen waktu para ulama ya terjemahnya, dan juga kitab kisah-kisah perjalanan ulama dalam menuntut ilmu, jangan berbakhil diri untuk membeli kitab-kitab yang murah tersebut. Kalau mau yang lebih mahal, yaitu kitab Miftah dari Sa'adah karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, anda fikir boleh beli ecer, anda beli jilid satu aja sudah cukup insyaAllah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.